الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-12 dari kitabul Idain. Pada bab yang ke-12 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab At-Takbir Ayyama Mina Wa Idha Ghada Ila Arafah. Bab bertakbir di hari-hari Mina, itu di hari-hari pada saat jamaah haji berada di daerah Mina, yang mana harinya adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah yang bulan Yaumun Nahr dan puncak pelaksanaan ibadah haji, dan juga hari ke-11, 12 dan 13 yang dikenal dengan Ayyam Tasyriq. Dan begitu pula ketika bertolak dari Mina ke Arafah, itu di hari ke-9. Dan sudah kita ketahui di materi manasik haji bahwasannya pada tanggal ke-8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertolak ke Mina, dan beliau melakukan salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Beliau melakukan salatnya pada waktunya dan beliau mengqasar. Beliau bermalam di Mina di malam ke-9 dan esok harinya di waktu duha beliau bertolak dari Mina ke Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah wukuf yang merupakan ruknun min arkanil hajj, rukun dari rukun haji, yang Nabi sabdakan al hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Dan beliau salat duhur dan asar di Arafah dengan qasar dan jama taqdim. Wukuf dari mulai ba'da duhur sampai tenggelam matahari. Kemudian ketika matahari tenggelam, termasuk waktu maghrib, beliau bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Dan beliau sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jama' dan qasar, jama' ta'khir. Dan beliau bermalam di Muzdalifah dan sholat subuh di Muzdalifah. Qasar subuh, beliau berzikir sampai menjelang terbit matahari. Menjelang terbit matahari beliau bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Dan ketika sampai di Mina beliau melempar jamrah. Dan syahidnya sejak awal hari Tarwiyah yang merupakan awal proses ibadah haji, kemudian ke Arafah dan ke Muzdalifah dan ke Mina, jamaah haji disunnahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka lak la syarika lak. Terus mengulang-ulang kalimat talbiyah tersebut dan mengeraskan suaranya sampai pada saat melempar jamrah Aqabah. Itu di hari ke-10 baru menghentikan talbiyah. Dan juga di antara sahabat ketika hari-hari tersebut, mereka ada yang bertakbir, dan itu pun diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak saling mengingkari antara yang bertakbir dengan bertalbiyah. Antara Allahumma labbaik, talabbaik Allahumma labbaik ila akhir zikir yang tadi disebutkan, dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Semua diperbolehkan. Kemudian setelah selesai dari melempar jamrah Aqabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hadiah. Kemudian mencukur rambutnya di Mina. Kemudian setelah itu beliau bertolak dari Mina, bertolak ke Masjidil Haram dalam rangka melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Dan yang mengajarkan tawaf ziarah. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mina dan bermalam di Mina selama 3 malam yang dinamakan Madinah. Dan di hari tersebut diperintahkan atau disunnahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama at-takbir. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari al-ma'dudat yang terhitung. Dan tafsir Abbas di bab yang lalu sudah kita lalui, itu ayat mutasyriq, di hari-hari tasyriq. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa asar as-sahabah radhiyallahu anhum dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun asar yang disebutkan, wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yukabbir fi qubbati bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja minna takbira. Amir Mu'minin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab, ketika beliau berada di Mina di ayyam mutasyriq atau hari nahar, hari ke-10 dan ayyam mutasyriq yang 3 setelahnya, ketika beliau di kubahnya, itu di tenda beliau, beliau bertakbir. Fayasma'u halul masjid, dan orang di masjid ketika mendengar Amir Mu'minin Umar radhiyallahu anhu bertakbir, mereka bertakbir. Fayukabbirun wa yukabbiru ahl aswaq. Begitu pula ketika orang di pasar mendengar Umar radhiyallahu anhu bertakbir, dan juga kaum muslimin yang mendengar Umar bertakbir, mereka bertakbir, mereka pun bertakbir. Hatta tartajja Mina takbira. Sampai ke daerah Mina itu bergemuruh, bergetar dengan takbir kaum muslimin. Jadi hari Mina. Kemudian dia menyebutkan asar Abdullah ibn Umar. Wa kana ibn Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam. Wa khalfa salawat wa ala firashi wa fi isfati wa majlisihi wa mamsha tilkal ayyam jami'an. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau di hari-hari Mina bertakbir. Baik itu ketika selesai salat ataupun ala firasyi, ketika beliau berada di tempat tidurnya atau di tendanya atau tempat duduknya, dan ketika berjalannya, beliau bertakbir di saat-saat tersebut. Kemudian kata beliau, wa kanat maimunah tukabbiru yawman nahar. Wa kunna nisa yukabbirna khalfa Aban ibn Uthman wa Umar ibn Abil Aziz layalia tashriq ma'rijat di masjid. Dan begitu pula Maimunah, tu Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibinya Abdullah bin Abbas. Ketika hari Nahar, itu hari yang ke-10, hari Idul Adha, beliau bertakbir. Begitu pula kaum wanita, ketika di malam-malam Mina, mereka bertakbir bersama kaum laki-laki di belakang Aban ibn Uthman dan Umar ibn Abil Aziz. Aban ibn Uthman Affan, putranya Uthman ibn Affan, yang termasuk dari fuqaha tabi'in. Mereka bertakbir di masjid. Dan dari asal saya sebutkan, menunjukkan bahwasannya disyariatkan untuk bertakbir di ayyamu Mina, ayyamu tashriq. Dan Nabi SAW menyebutkan sebagai saya Muslim, Aslu Baisha, tentang ayyamu tashriq, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jal. Hari-hari tashriq adalah hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa, dan juga hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir. Adapun hadis yang disebutkan, qala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukin, qala haddatsana Malik bin Anas, qala haddatsani Muhammad ibn Abi Bakr Ats-Tsaqafi, qala sa'atu Anas wa nahnu ghadiyan min Mina ila Arafat. Ani talbiya, kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Qala kana yulabbi al-mulabbi wa la yunkar alaihi wa yukabbiru al-mukabbir fa la yunkar alaihi. Dari Muhammad ibn Bakar Ats-Tsaqafi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, sahabat yang mulia, dan pada saat itu kami berdua bertolak dari Mina ke Arafah. Itu di hari ke-8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, awal pelaksanaan ibadah haji. Aku bertanya kepada Anas tentang talbiyah, kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang engkau sekalian lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Qala, maka Anas mengatakan, dahulu yulabbil mulabbi la yungkar alih. Ketika bertolak dari Mina ke Arafah, itu mulai pelaksanaan ibadah haji, sebagian kami itu bertalbiyah dan tidak ada yang mengingkari, tidak diingkari yang bertalbiyah. Wa yukabbirul mukabbir, dan sebagian dari yang bertakbir, fala yungkar alih, dan tidak diingkari. Jadi boleh bertalbiyah dan boleh bertakbir. Hanya saja sebagian ulama mengatakan karena lebih afdol itu at-talbiyah, karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi bertakbir juga boleh. Sebagian sahabat bertakbir, Nabi mengikrarkannya, tidak diingkari. Siapa yang perhatian ini? Inda akhi Abi Abdul Qawi. Tadi Anas disebutkan bertolak dari Mina ke Arafah, dan beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi juga para sahabatnya bertakbir ketika bertolak dari Mina ke Arafah, dan sebagian bertakbir. Nabi bertakbir dan sebagian bertakbir, dan tidak ada diingkari. Pertanyaannya, kapan mereka berhenti dari talbiyahnya, tatkala bertalbiyah? Kapan berhenti dari mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Allah ibarik fikum. Kekadang Amijab Asanta, ketika memulai melempar Jamru Aqabah, ya dari ke-8, ke-9 dan ke-10 terus bertalbiyah sampai sebagian sahabat tabuh atau buhat aswatuhum, suara mereka serak dikarenakan banyaknya takbir dan mengangkat suaranya ketika bertakbir, terus bertakbir dan berhenti, terus bertalbiyah dan berhenti bertalbiyah ketika hendak melempar Jamru Aqabah. Itu awal kegiatan di hari ke-10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, ketika datang dari Muzdalifah. Kemudian di berikutnya qala haddatsana Muhammad. Di sini persisikan apakah yang dimaksud dengan Muhammad itu beliau sendiri, Imam Bukhari, karena Umar Ibn Hafs rawi setelahnya adalah gurunya Imam Bukhari dan banyak rekan darinya. Dan sebagian mengatakan Muhammad adalah Ad-Duhli rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Bukhari. Jadi haddatsana Muhammad, qala Imam Bukhari haddatsana Muhammad. Itu aslinya, mereka dari gurunya. Qala haddatsana Umar Ibn Hafs, qala haddatsana Abi Hafs Nugiyah an Asim wa Asim bin Sulaiman al-Ahwal an Hafsah wa Hafsah bintu Sirin saudarinya Muhammad bin Sirin an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruj yawm al-Eid hatta nukhrij al-bikra min khidriha hatta nukhrij al-hayd fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'ahim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhrata. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha beliau berkata, kami ketika hari ini diperintahkan untuk keluar. Tentunya yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kaminya adalah kaum muslimin dan terutama kaum wanita. Ummu Athiyah yang meriwayatkannya. Kami diperintahkan ketika hari Id untuk keluar dari rumah-rumah kami menghadiri salat Id di musala. Hatta nukhrij al-bikra min khidriha. Sampai kamu pun mengeluarkan al-bikr, itu gadis-gadis dari khidrinya. Dari tempat-tempat mereka. Baik, dari tempat penghitannya hatta nukhrijal haid, sampai katanya wanita-wanita yang sedang haid kami keluarkan, kami keluar fayakunna khalfan nas, maka mereka duduk di belakang manusia, di belakang kaum muslimin yang lainnya yang menghadiri salat Id di musalla, di lapangan. Fayukabbirna bitakbirihim, maka mereka semuanya, kaum wanita sampai yang haid, mereka bertakbir bersama kaum muslimin. Karena ketika hari Id disunahkan ketika keluar dari rumah kita bertakbir dan terus bertakbir sampai datang imam memimpin salat Id. Wa yad'una bidu'ahim, dan mereka pun berdoa bersama muslimin. Yarjuna barakat dzalikal yaum wa tuhratahu, mengharapkan barakah dan kesucian hari tersebut, hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwasanya kaum muslimin secara keseluruhan, baik laki-laki ataupun wanita, bahkan anak-anak, pada hari Id mereka keluar menghadiri salat Id. Bahkan wanita yang sedang haid mereka pun keluar menghadiri Syafi'i, sekalipun mereka tidak sholat. Ketika sholat, mereka tidak ikut sholat, tapi tetap menghadiri sholat Id, dan mereka ikut bertakbir dan ikut berdoa bersama kaum muslimin. Ini hadis Ummi Athiyah radhiyallahu taala anha, dan sama sebelumnya Anas bin Malik radhiyallahu taala, dan asar-asar sebagian sahabat disebutkan dalam bab ini, yang semuanya menunjukkan disyariatkannya bertakbir ketika hari Id, begitu pula ketika ayyam tasyrik. Ketika ayyam tasyrik, hari ke-11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Kita berjamil sahih malaysa fi sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman. Dan kita memasuki materi bab yang ke-34, itu al-iman biwujudi syaitan. Sudah sebutkan kalau diceritakan lama, hadis terakhir disebutkan adalah hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu ta'ala an. Kalau diceritakan baru, ada tambahan hadis Hakim Hizam radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula hadis Abdul bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Kita ambil bab yang ke-34, al-iman biwujudi syaitan. Bab tentang beriman dengan adanya syaitan. Syaitan itu benar-benar ada, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Rahimah Ta'ala menyebutkan masalah iman biwujud syaitan secara khusus sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang falasifah, orang-orang ahlu falsafah, yang mana sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka. Dan di antara pemikiran mereka yang menyesatkan, mereka mengingkari adanya malaikat dan syaitan. Karena yang namanya malaikat dan syaitan itu tidak ada. Tidak ada. Disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, malaikat dan syaitan itu kan hanya ibarat. An-quwa khairiyah atau syirirah. Kekuatan katanya mendorong pada kebaikan atau kejahatan. Malaikat ibarat kekuatan yang mendorong manusia mengamalkan kebaikan, dan syaitan ibarat dari kekuatan yang mendorong manusia melakukan kejahatan atau kedurhakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya pemikiran yang sesat. Kita bisa lihat ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Makhluk yang Allah Subhanahu ciptakan dari cahaya. Sebagaimana syaitan itu benar-benar ada, makhluk yang Allah ciptakan dari api. Hanya saja malaikat dan syaitan itu termasuk makhluk ghaibiyah yang tidak terlihat oleh manusia. Tapi yakin dan wajib bagi kita untuk beriman dengan adanya para malaikat. Sebagaimana juga Al-Quran dalam ayat yang banyak dan sunnah menunjukkan adanya syaitan. Dan wajib bagi kita beriman dengan apa yang disebutkan Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di awal pembahasan bab yang ke-34, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala rahimallahu taala qala Abd bin Humayd rahimallahu taala fil muntakhab. Haddatsana Hajjaj minha qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna rajulan qala ya sayyidana wa ibn sayyidina wa ya khairana wa ibn khairina. فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس عليكم بقولكم وليستهوينكم الشيطان أنا محمد أو أنا محمد بن عبد الله. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حسن موسى قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan ana Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa rasuluh wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Qala Syekh rahimahullah hadha haditsun sahih al hadits akhrajahu Ahmad wan Nasa'i fil yawm wal lailah. Kita ambil sanad yang kedua, lafaznya lebih lengkap. Dari Anas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya khairana wa ibn khairina." Wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik. "Ya sayyidana wa ibn sayyidina." Wahai pemimpin kami dan putra pemimpin kami. Dan tentunya bila syak wala rib, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah khairul bashar secara mutlak. Bahkan khairul khalqillah. Begitu pula Nabi Allah Sayyid Bani Adam, pemimpinnya keturunan Adam, manusia yang paling afdol. Akan tetapi ketika Nabi melihat dari orang ini dan dari ucapan yang ia ucapkan bisa menyebabkan sikap gulu berlebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung tegur dan berkata, "Alaikum biqaulikum. Izam qaulakum." Jaga ucapan kalian, perkataan kalian dengan berkata dengan perkataan yang benar. Wa la yastahwiyannakum syaitan, dan jangan sampai syaitan menggelincirkan atau menyesatkan atau menipu kalian. Ana Muhammad ibn Abdullah, aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku tidak ingin kalian mengangkatku di atas derajat yang telah Allah tetapkan untukku. Itu demi Allah, aku tidak ridho jika kalian gulu menempatkanku tidak pada tempatnya. Demi Allah, aku tidak ingin dan tidak suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan untukku. Apa kedudukannya? Itu Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan ini sama dengan hadis Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih yang sudah kita lihat bersama, Nabi mengatakan, "La taqtuluni kama aqtalan Nasara Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh." Apa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh. Kata Nabi sallallahu, "Janganlah kalian terjatuh kepada itra, itu gulu, berlebihan dalam memujiku." Sebagaimana orang-orang Nasara gulu terhadap Isa bin Maryam. Sehingga mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Atau Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Inna man abdul. Aku hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah wa Rasul. Faqulu Abdullah wa Rasul. Maka katakan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan di sini kita bisa mengetahui bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung. Di antaranya adalah wajib bagi kita untuk menjaga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurnian tauhid, tauhidullah azza wajalla. Wajib bagi kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Dan itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak boleh kita menjadikan tauhid tersebut untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pun terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul-betul hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sini saddud dhabiah, mencegah perkara-perkara yang bisa menggelincirkan manusia. Dan di antaranya al-ghulu. Sehingga sebagian ulama mengatakan min ausa audiyatil batil al-ghulu fil afadhil. Termasuk katanya perkara yang banyak menggelincirkan manusia, tempat yang paling luas yang banyak menggelincirkan manusia adalah al-ghulu fil afadhil. Ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dari gulu kepada Nabi dengan meminta-minta kebaikan kepada Nabi atau berlindung dari kejelekan kepada Nabi dan pada Nabi sudah meninggal, ini semuanya bentuk gulu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi tidak meridainya. Nabi tidak meridainya. Dan Nabi berlepas diri dari perkara tersebut. Nabi adalah Abdullah wa Rasulullah. Kesebut ulama Abdullah yu'bad wa Rasul la yukaddam. Beliau adalah hamba Allah, tidak boleh diibadahi, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Sebenarnya beliau adalah utusan Allah yang wajib kita muliakan dan kita ikuti tuntunannya. Dan syahid di sini walayastahwiyannakum syaitan, dan jangan sampai syaitan menipu kalian, menggelincirkan kalian. Di sini juga kita bisa faedah tentang wajibnya kita menjaga lisan, jangan sampai terjatuh kepada kemungkaran, terlebih lagi sampai kepada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.